yang paparipi, kulit durian sio baduri. Sampai dapat kulit durian, pasang mata telinga kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Huhate, huhate.